dalam angan-anganmu. Kebiar, kebiar pelangi tinggal. Indonesia, nada laguku simpon di berteguh selaras dengan simponimu. Kebiar, kebiar pelangi tinggal. Indonesia.